الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Muharram 1441 Hijriyah ala hasabil hisab, atau yang bertepatan dengan 1 September 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari ahadith yang ternukil di dalam Al-Umdah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis yang kedua dari Babul Imamah yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya rahakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang beliau menukilkan hadis yang hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, seorang imam dijadikan untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihi gerakan-gerakan imam tersebut. Fa idza kabbara, apabila seorang imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian wahai makmumin. Wa idza raka'a, apabila seorang imam ruku', farka'u, maka ruku'lah bersama imam ayyuhal ma'mumun. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila sang imam bangkit dari ruku'nya dengan berucap sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian wahai ma'mumin, rabbana walakal hamdu, doa ketika kita beriktidal dari salat-salat kita. Wa idza sajada, apabila imam sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian bersama imam. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'un, maka salatlah dalam keadaan duduk bersama imam kalian. Pada lafaz terakhir ikhwati fillah ya rahakumullah dijelaskan dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-73 sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat di rumah beliau dalam keadaan beliau mengeluh kesakitan. Fa shalla jalisan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk bersama duduk sendirian menjadi seorang imam. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dalam keadaan orang-orang yang di belakang beliau, para sahabat Nabi yang menjenguk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengerjakan salat bersama imam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena belum mengetahui hukumnya, mereka salat dalam keadaan berdiri sementara imam dalam keadaan duduk. Fa asyara ilaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada mereka anijlisu, agar mereka semua duduk. Falamman sarafa, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila seorang imam rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam bangkit dari rukuknya bangkit pulalah kalian dari rukuk-rukuknya kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'un, maka duduklah kalian bersama imam tersebut. Matan ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Untuk melengkapi faedah sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang yang mengalami sakit itu diperbolehkan untuk melakukan salat dalam keadaan duduk. Disebutkan oleh para imamus salaf, jawazu salatil maridi qa'idan. Ini salah satu faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bolehnya seorang yang sakit salat dalam keadaan duduk. Wa huwa mujma'un alaihi, dan perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para imamul fuqaha, bolehnya seorang yang sakit salat dalam keadaan duduk. Wa la yatawaqqafu dzalika ala adami imkanil qiyam, dan ini tidak khusus bagi mereka yang tidak bisa untuk berdiri. Bal lahu sholatu qa'idan idza khafal halak, bahkan diperbolehkan untuk seorang yang sakit atau mungkin dia sehat wal afiat, akan tetapi ada sesuatu hal yang dikhawatirkan, dia berdiri khawatir mungkin ditembak oleh musuh dalam keadaan jihad misalnya, di medan peperangan, di medan pertempuran, maka tidak ada uzur baginya, tidak ada sakit, tapi dia dipersilahkan sholat dalam keadaan duduk. Au ziyadatil marad, atau seorang yang sakit sebenarnya dia mampu untuk berdiri, akan tetapi kata para ahlinya, kata para dokter, kalau dia sholat dalam keadaan berdiri maka akan menambah penyakitnya, maka dipersilahkan. Kalaupun dia mampu dalam keadaan berdiri, dipersilahkan untuk dia tetap sholat dalam keadaan duduk. Jadi tidak mutlak bolehnya seorang yang sakit dalam keadaan duduk sholatnya, hanya pada orang-orang yang tidak mampu. Orang yang mampu berdiri pun dipersilahkan, diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk selama terdapat perkara-perkara yang mengharuskan hal tersebut. Dan tidak ada unsur kasalan, tidak ada unsur malas pada sholat yang dia kerjakan dalam keadaan duduk tersebut. Kemudian faedah kedua yang bisa diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah masyru'iyatu iyadatil marid, disyariatkannya untuk kita menjenguk orang-orang sakit, sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka melihat keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak hadir di masjid, yang tidak menjadi imam di Masjid Nabawi, bahkan memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah untuk menggantikan beliau menjadi imam. Maka sebahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumahnya yang berada di pembaringan beliau dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Dan ini bisa kita ambil faedahnya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa menjenguk orang sakit adalah salah satu dari amalan saleh yang dikerjakan oleh Nabi, begitu pula dikerjakan oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah yajibu mutaba'atil imam fil qu'ud, wajibnya kita mengikuti gerakan imam apabila imam duduk maka kita pun harus sholat dalam keadaan duduk. Wa annahu yaq'udul ma'mum ma'a qudratihi 'alal qiyam, dalam keadaan makmum itu orang-orang yang sehat wal afiat. Makmum ini bukan orang-orang yang sakit, akan tetapi ketika imam sholat dalam keadaan duduk maka makmumnya yang sehat wal afiat, yang segar bugar, juga diwajibkan untuk sholat dalam keadaan duduk, padahal mereka mampu untuk mengerjakan sholat qiyaman. Artinya apa? Artinya mengikuti gerakan imam, mutaba'atul imam, ini jauh lebih wajib, aujab, kata para fuqaha, dibandingkan dengan sholat dalam keadaan berdiri. Sholat al-qiyam, sholat dalam keadaan berdiri merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat seorang muslim. Akan tetapi apabila ada perkara yang jauh lebih wajib dibandingkan salat dalam keadaan berdiri, yaitu mengikuti gerakan imam, apapun gerakan yang dilakukan oleh imam, maka derajatnya lebih tinggi mengikuti gerakan imam, dan mereka walaupun dalam keadaan mampu berdiri, dipersilahkan atau diperintahkan oleh syariat untuk duduk mengikuti imam mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fala takhtalifu alaihi." Ini juga ternukil dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Bukan hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Janganlah kalian menyelisihi gerakan al-imam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Faedah apa yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil adalah gerakan imam apapun bentuknya wajib untuk kita ikuti. Yang menjadi iskal, yang menjadi sebuah permasalahan, apakah niat yang dimiliki oleh seorang imam pun wajib untuk kita ikuti? Ketika imam memiliki niat untuk memimpin sholatul maghrib, apakah wajib untuk kita berniat sholatul maghrib? Apabila imam memiliki niat memimpin sholatul isya, apakah wajib untuk kita memiliki niat sholatul isya? Artinya apakah perkara ittiba'ul imam ini juga masuk kepada an-niyah ataukah tidak? Khilaf di kalangan para al-fuqaha. Terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa gerakan-gerakan sholat sajalah yang wajib untuk diikuti oleh seorang makmum atas imamnya. Gerakan-gerakan yang zahir, yang nampak, rukuk, sujud, i'tidal dan yang seterusnya. Tapi kalau perkara yang tidak nampak, ghairu zahirah, seperti niat tadi, maka dia tidak diwajibkan untuk mengikuti al-imam. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang makmum harus mengikuti imam. Apakah perkara-perkara yang zahir ataukah perkara-perkara yang ghairu zahir? Apakah yang nampak ataukah yang tidak nampak? Artinya apa? Niat pun harus sama, persis. Imam isya mengerjakan sholat isya, makmum pun harus mengerjakan sholat isya. Tidak boleh diselisihi. Ini pendapat yang kedua. Masing-masingnya memiliki adillah. Al-fuqaha ketika berpendapat, mengeluarkan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah hukum, itu bukan berasal dari hasil kira-kira yang ada di sisi mereka, logika berpikir mereka dituhankan, tidak. Adillah menunjukkan apa yang ada di sisi mereka. Dalil yang pertama, dan nantinya biidznillah ta'ala kita akan mengetahui bahwa pendapat pertama inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang lebih mendekati kepada kebenaran dan lebih mencocoki adillah yang sahihah yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah gerakan imam yang zahir, gerakan imam yang nampak saja, yang diwajibkan untuk diikuti oleh makmum. Hadisnya atau dalilnya adalah hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Mu'ad ibn Jabal pernah mengerjakan salatul isya bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama-sama salat al-isya. Nabi alaihi salatu wasallam memimpin salatul isya dan para makmum, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabu Rasulillah juga mengerjakan salatul isya. Di antara makmum ketika itu adalah Mu'ad ibn Jabal. Ternyata setelah selesainya Mu'ad ibn Jabal menunaikan salatul isya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau beranjak, beliau pergi ke kaumnya, ke kampung halamannya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika sampai di kampung halamannya Mu'ad, di orang-orang yang dekat dengan Mu'ad ibn Jabal, didapati bahwasanya orang di kampung tersebut belum mengerjakan salatul isya. Maka ketika hadirnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda, yakni Mu'ad ibn Jabal, dipersilahkanlah Mu'ad untuk mengimami kaumnya. Akhirnya Mu'ad ibn Jabal beranjak menjadi imam, padahal beliau sudah selesai mengerjakan sholat al-isya. apa niat beliau ketika mengimami kaumnya tersebut? Dengan niat sholat sunnah. Ya, insyaallah ta'ala kisah ini telah kita ketahui bersama, yang mana di akhir kisah ini Mu'adz ibn Jabal dikisahkan membaca surah yang sangat panjang, panjang sekali bacaannya, dalam keadaan Mu'adz ibn Jabal memiliki niat mengerjakan sholat sunnatul isya, kemudian makmumnya mengerjakan sholat al-wajib, sholat al-maktubah. Syahidnya apa? Syahidnya ketika Mu'adz ibn Jabal memimpin sholat dengan bacaan yang sangat panjang, salah satu dari kaumnya tidak tahan dengan panjangnya bacaan imam, bacaan Mu'adz ibn Jabal dalam hal ini. Akhirnya salah seorang dari makmum tersebut keluar dari barisan sholat dan mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya dia selesaikan dulu sholatul isya sendirian. Dia kerjakan sholatul isya sendirian sampai selesai 4 rakaat. Kemudian dia beranjak menuju Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di salah satu rumah beliau alaihi salatu wasallam. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Mu'adz ibn Jabal mengerjakan salat bersama kaumnya, akan tetapi dengan memanjangkan bacaannya dengan bacaan yang sangat panjang sampai melelahkan, bahkan satu orang dari kaumnya itu pergi meninggalkan salat di belakang Mu'adz ibn Jabal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang memerah memanggil Mu'adz ibn Jabal. Ketika Mu'adz ibn Jabal sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diingkari, tidak bisa disembunyikan wajah amarahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seraya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau mau menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Fitnah, seorang imam memiliki sebuah hak untuk membaca apapun di dalam salatnya, akan tetapi yang harus dilihat adalah perkara hikmah. Di belakang saya sebagai imam misalkan ada seorang yang tua renta. Di belakang saya ada seorang yang sedang menunggu selesainya sholat ini untuk menyelesaikan hajat-hajat keluarganya, kebutuhan-kebutuhan pribadinya dan yang seterusnya. Sahibul hajat. Maka yang penting untuk seorang imam adalah perkara hikmah untuk dia lihat keadaan makmumnya. Kalau keadaan makmumnya menjadi orang-orang yang mustajilin, terburu-buru, apalagi orang du'afa, orang-orang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang tua dan yang seterusnya, maka sang imam harus cerdas dan memilih bacaan-bacaan yang sesuai dengan makmumnya. Maka Mu'adz ibn Jabal ketika itu ditegur langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Ini padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhadapan dengan sahabat mulia, murid khusus. Mu'adz ibn Jabal tidak perlu kita ragukan lagi tentang kemuliaan yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi atau radhiyallahu taala anhu arda. Mu'adz ibn Jabal sahabiyun jalil. Akan tetapi ketika melihat sebuah kemungkaran dalam tanda kutip, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadziran." Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk mubasyiran, memberikan kabar gembira, di sisi lain nadhiran, memberikan peringatan. Mu'adz melakukan sebuah kekeliruan. Khawatir Nabi SAW kalau dibiarkan seperti itu terus, Mu'adz ibn Jabal akan menjadi fattan, wal'iyadzubillah, menjadi juru fitnah. Akhirnya orang-orang lari dari Islam, merasa berat, ternyata sholat itu harus panjang seperti ini, ternyata sholat isya itu harus seperti ini, seperti itu. Akhirnya orang-orang semua wal'iyadzubillah murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Tidak mau masuk ke dalam Islam karena beratnya amalan Islam. Itu yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddun lidzari'ah, menutup celah-celah syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz ibn Jabal agar tidak melakukan hal tersebut. Dan itu ternyata walhamdulillah didengarkan langsung oleh Mu'adz ibn Jabal dan langsung diterima nasihat tersebut oleh Mu'adz ibn Jabal, dan itu adalah satu-satunya yang beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan salat dalam keadaan membaca surah yang sangat-sangat panjang. Setelahnya beliau mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syahidnya ikhwati fillah rahimakumullah adalah bagaimana Mu'adz ibn Jabal memimpin salat dalam keadaan beliau memiliki niat salat sunnah, dalam keadaan kaumnya salat wajib, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diingkari hanya bacaan yang sangat panjang, itu saja. Kalau perbedaan niat antara imam dengan makmum enggak ada masalah. didingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pendapat yang pertama inilah pendapat yang rajih yang mendekati kebenaran, wallahu alam. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya perkara adh-dhahir dan perkara batin yang ada di sisi al-imam haruslah diikuti, berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka hadis ini menunjukkan perkara yang umum kata al-fuqaha pada pendapat yang kedua ini, sehingga perkara yang umum tidak bisa dikhususkan dengan perkara-perkara yang khusus. Ini pendapat yang kedua, akan tetapi ternyata kita mendapati perkara yang khusus dalam perkara ini adalah apa yang telah terjadi pada kisah Mu'ad yang telah kita nukilkan, wallahu a'lam bishawab. Maka pendapat yang rajih yang lebih kuat mendekati adillah yang ada adalah pendapat yang pertama, diperbolehkannya seorang imam memiliki niat yang berbeda dengan seorang al-ma'mum. Dan ini mungkin tergambar dan terjadi ketika kita melakukan safar. Kita mengerjakan safar di siang hari, kemudian kita belum mengerjakan sholat zuhur, dalam keadaan kita mampir ke sebuah masjid, ternyata imam sedang mengerjakan sholatul asr. Apakah boleh kita langsung berdiri di belakang imam yang mengerjakan sholatul asr? Maka jawabannya sangat boleh. Imam memiliki niat untuk mengerjakan sholat wajib sholatul asr, dan kita memiliki niat untuk mengerjakan sholat wajib adh-dhuhr. Maka itu diperbolehkan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apabila imam mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka kalian pun harus mengerjakan salat dalam keadaan duduk semuanya tanpa terkecuali. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, washtaratu 'alal masyhur syurutan. Sebahagian para fuqaha mempersyaratkan hal ini dengan beberapa syarat. Faqalu, mereka mengatakan, idza kana imam al-hayy, imam ar-ratib, al-marju zawalu 'illatihi waftataha bihi mus-shalat jalisan. Apabila yang menjadi imam adalah imam ratib, karena imam itu terbagi menjadi dua, ada imam rawatib yang memang ditunjuk untuk rutin mengerjakan atau menjadi imam di sholat-sholat wajib yang ada. Ada pun jenis yang kedua, imam yang tidak ditunjuk, artinya imam yang kalau bahasa kita dadakan, kapan-kapan dia bisa menjadi seorang imam. Dan siyokianya bagi setiap pengurus masjid harusnya memiliki imam rawatib, imam rawatib yang ditunjuk, diberikan amanah untuk melaksanakan amanah al-imamah, menjadi imam di waktu-waktu sholat yang ada. Idza kana imam ratib, al-marju zawalu illatih, seorang imam ratib yang apabila dia sakit bisa digantikan dengan yang lainnya, kemudian dia datang menjadi seorang imam, tetap mengimami kaumnya, tetap mengimami kaum muslimin yang ada di belakangnya, waftataha bihimus salat jalisan. Kemudian seorang imam tersebut yang bisa digantikan sebenarnya, tapi dia tetap ingin menjadi seorang imam, kemudian dia mengerjakan salat dan membuka salatnya bertakbiratul ihram dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk. Maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mengikuti imam. Ini syarat yang ada di sisi sebahagian para fuqaha. Artinya apa? Artinya seorang imam apabila memulai sholat bertakbiratul ihram dalam keadaan duduk, baru makmum diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak, tidak. Ini pendapat sebahagian fuqaha. Dilihat apakah imam tersebut pada saat takbiratul ihram dalam keadaan duduk ataukah dalam keadaan berdiri. Kalau kita dapati ternyata imam rawatib tersebut, imam rawatib tadi melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, maka wajib bagi makmum berdiri walaupun imamnya duduk. Ini pendapat sebahagian fuqaha. Tapi dikatakan oleh sebahagian fuqaha yang lainnya, ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang mendekati kebenaran. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hadis yang sangat jelas yang menunjukkan idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apakah imam duduk di pertengahan salatnya ataukah duduk pada rakaat keduanya atau rakaat ketiganya, dimanapun keadaan imam duduk, maka makmum wajib dan harus mengikuti gerakan-gerakan imam yang ada di hadapannya, tanpa perlu memperinci, tanpa perlu melihat apakah imam tersebut membuka salatnya, mengerjakan takbiratul ihram dalam keadaan duduk ataukah berdiri. Ini yang dijadikan sebagai mu'tamad, yang dijadikan sebagai rujukan dari hadis ini, dan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal tersebut. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini khawati fillah yarakumullah adalah at-tasmi' wajibun 'alal imam. Seorang imam itu memiliki sebuah kewajiban yang namanya at-tasmi'. Apa maknanya at-tasmi'? Mendengarkan bacaan-bacaan zikirnya, diperdengarkan. Allahu Akbar, diangkat suaranya agar diikuti oleh makmumnya. Ini pun menjadi kewajiban bagi seorang yang misalkan masbuk. Dia makmum aslinya, makmum, masbuk, kemudian datang seorang yang masbuk lagi setelah dia, dalam keadaan imam rawatib sudah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang terlambat ini di akhir waktunya, dia mendatangi atau mendekati seorang yang masbuk, yang tadinya makmum berubah menjadi, kondisinya menjadi imam. Yang masbuk tadi berubah menjadi seorang imam. Maka ketika dia sudah berubah menjadi seorang imam statusnya, maka harus memiliki kewajiban dia melakukan yang namanya at-tasmi', memperdengarkan bacaannya. Jadi ketika dia sujud, diperdengarkan Allahu Akbar. Ketika dia ruku', diperdengarkan Allahu Akbar. Ketika dia bangkit dari ruku', diperdengarkan Sami'allahu liman hamidah, dan bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, "Fala takhtalifu alaihi." Janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbar, apabila imam bertakbir, artinya takbirnya imam didengarkan. Jadi jangan menjadi imam kemudian kita melirihkan suara, mengecilkan suara, atau sebelumnya makmum kemudian berubah menjadi imam tetap melirihkan suaranya. Jangan. Kalau sudah statusnya berubah menjadi imam, maka harus kita angkat suara kita agar bisa diikuti oleh orang yang menjadi makmum kita. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita masuk kepada hadis yang keempat yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Abdullah ibn Yazid al-Khatami al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardhah, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Yazid al-Khatami al-Ansari. Qala, beliau mengatakan, haddatsani, aku telah mendapatkan khabar, al-Barra, dari seorang sahabat yang lainnya yang bernama Al-Barra ibn Azib, wa huwa ghairu kadzub, dalam keadaan Al-Barra ini atau Al-Barra ibn Azib seorang yang tidak dikenal dengan kedustaannya. Ikhwati fillah yarakumullah, dari penggalan awal sanad ini, faedah yang bisa kita ambil adalah ketawadhu'an para sahabat sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Dari hadis ini, hadis yang ke-74 dari silsilatul umdah, Abdullah ibn Yazid al-Khatami al-Ansari menukilkan sebuah riwayat yang beliau dengar dari Bara ibn Azib. Bara ibn Azib juga sahabat Nabi. Jadi Abdullah ibn Yazid al-Ansari sahabat Nabi, Bara ibn Azib sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga ketika Abdullah ibn Yazid tidak mengambil riwayat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menjadi aib, tidak menjadi celaan untuk beliau. Bahkan beliau puji, beliau muliakan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa huwa ghairu kadzubin, kata Abdullah ibn Yazid. Al-Bara ibn Azib merupakan seorang sahabat yang tidak dikenal dengan kedustaannya. Artinya apa? Artinya terimalah oleh kalian hadis yang aku dengarkan dari Al-Bara ibn Azib. Enggak usah ragu, enggak usah mempertimbangkan lagi. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dengarkan langsung dari Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kalau dalam bahasa muhaddithin, faedah ini dikenal dengan riwayatus sahabi anis sahabi, riwayat satu orang sahabat dari sahabat yang lainnya. Jadi sesama talabatul ilm, sesama ikhwan, apabila mengambil faedah, mengambil ilmu atau yang semisalnya, enggak masalah. Bukan menunjukkan aib kita mengambil ilmu dari sesama santri yang lainnya, kita mengambil ilmu dari ikhwan yang lainnya yang mungkin baru ngaji, yang baru kenal dakwah, yang baru hijrah. Apabila dia memiliki faedah tambahan, ilmu yang lebih dari kita, maka itu adalah satu hal yang sangat biasa di zaman a'immatus salaf, dan menunjukkan ketawadhu'an, kerendah dirian seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila seorang imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun. Jadi Al-Bara ibn Azib mengkisahkan bagaimana tata cara sholat berjamaah yang ada di sisi Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, dijelaskan oleh Al-Bara ibn Azib. Kata Al-Bara ibn Azib, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala, apabila beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah alaihi salatu wassalam, lam yahni ahinnahu, salah seorang dari kami, lam yahni maknanya lam yubadir, maknanya lam yahni adalah lam yubadir, lam yubadir ahadun minna dhahrahu, salah seorang dari kami, makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang pun yang bersegera, bersegera untuk mengikuti gerakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai benar-benar beliau berdiri tegak, sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak baru diikuti gerakannya oleh para sahabat. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, ketika para sahabat semua sudah berdiri dalam keadaan tegak, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memimpin para makmum untuk melakukan sujud, Allahu akbar. Maka ini pun lam yahni ahadun minna dhahrahu, punggung salah seorang dari kami, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang diturunkan ke bumi, tidak ada yang mengarah ke arah sujud sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak. Tsumma naqa'u sujudan ba'da, sampai benar-benar nampak, terlihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajah beliau di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sempurna sujudnya, baru para sahabat mengikuti gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, setelah kami melihat, menyaksikan Nabi sudah sempurna sujudnya, baru kami melakukan sujud setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang ringkas ini menambah faedah dari apa yang telah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya makmum itu memiliki sebuah kewajiban yang namanya mutaba'atul imam, mengikuti gerakan imam. Tidak boleh bersamaan, karena yang dituntut adalah ittiba', kalau ittiba' berarti berada di belakang setelah gerakannya imam. Ini namanya ittiba'. Kalau kita mengerjakan sebuah gerakan bersamaan dengan imam, ini namanya at-tasawi, dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh beliau adalah al-ittiba, mengikuti, dan inilah yang diajarkan dan dididik, ditarbiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhu wardahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, tidak ada salah seorang dari mereka yang mau mengarahkan wajah-wajah mereka, yang mau merundukkan punggung-punggung mereka ke arah tempat sujud, kecuali mereka benar-benar yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyempurnakan sujudnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bayanul mutaba'ah, jelasnya mutaba'ah yang diikuti oleh para makmum, yakni para sahabat Nabi, kepada gerakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahum idza lam yasbiquhu fi atwalil arkan fa fil aqsar min babil aula. Apabila para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum memperhatikan, teliti sekali mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum teliti sekali, benar-benar menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sujudnya, baru mereka ikuti dalam keadaan sujud. Kalau yang ini saja, yang ringan seperti ini, diperhatikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, apalagi gerakan-gerakan yang lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan dan melakukan gerakan tersebut di tengah-tengah mereka. Misalkan dari bangkit dari sujud yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam akan bangkit menuju rakaat kedua, menuju rakaat ketiga, menuju rakaat keempat. Para sahabat pun tidak akan mengangkat wajah mereka dari bumi, tidak akan mengangkat dari wajah mereka dari tempat-tempat sujudnya, kecuali mereka mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri tegak. Inilah tarbiyah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian faedah kedua, kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, annahu la yushra'ul ma'mum fil intiqali ila rukni hatta yasila ila rukni alladhi intaqala ilaihi. Tidak diperbolehkan untuk seorang makmum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, tidak diperbolehkan bagi seorang makmum untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain sebelum imam menyempurnakan rukun tersebut. Tidak boleh makmum beritidal, tidak boleh makmum berdiri tegak setelah ruku kecuali imam sudah beriktidal dan sudah berdiri tegak. Inilah mutaba'ah yang sempurna, mengikuti gerakan imam yang sempurna yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu rukun ke rukun yang lain, dari iktidal ke sujud, tidak boleh seorang makmum sujud kecuali menyaksikan imamnya sujud. Begitu pula dari gerakan-gerakan yang lainnya. Sama seperti takbiratul ihram, tidak boleh seorang makmum mengerjakan takbiratul ihram sebelum dia mendapati imamnya sudah selesai mengucapkan Allahu Akbar, selesai dari ucapan takbiratul ihram. Dan rukun-rukun yang lainnya pun bisa dikiaskan dengan perkara tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ammana al-imam fa aminu, apabila seorang imam mengucapkan amin. Ini yang akan kita bahas biidznillah taala. Pembahasan ini nanti akan menjadi pembahasan yang cukup panjang, dan akan kita nukilkan beberapa khilaf, perselisihan di kalangan para a'immatu al-fuqaha, hukum at-ta'min, bagaimana tata cara seorang ketika melafadzkan lafadz amin di dalam sholatnya. Semuanya diatur di dalam syariat Islam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, syariat Islam ini syariat yang kafah, tamah, sempurna, enggak ada yang kurang. Tata cara buang hajat saja diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, harus memiliki as-sitr al-hijab, ditutup auratnya, dan yang seterusnya. Ini perkara yang paling ringan padahal, apalagi perkara yang berkaitan dengan imaduddin, tiangnya agama, sholat. Disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerakan demi gerakan, zikir demi zikir, bacaan demi bacaan akan dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena siapa yang bacaan aminnya, lafaz amin yang dia ucapkan sesuai atau sama waktunya ketika para malaikat juga mengucapkan amin, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Maka khawati fillahi ra'akumullah, dari hadis yang ringkas ini faedah utama yang bisa kita ambil adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita mutaba'atul imam walaupun pada bacaan-bacaannya. Tidak boleh imam belum selesai, walad dhalinnya belum selesai sudah amin. Tunggu selesai dulu. Ketika imam membaca amin, barulah kita sebagai makmum membaca amin. Bahkan disebutkan, kalaulah bacaan aminnya seorang makmum sama tepaan dengan bacaan aminnya para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat Nabi, para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan salat-salat berjamaah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jumlah para malaikat ini sangat banyak. Jadi jangan salah seorang dari kita berpikir, bagaimana para malaikat bisa mengawasi atau hadir di salat-salat jemaahnya kaum muslimin. Di sini ada masjid, nanti di sana ada langgar, nanti di sana ada masjid jami', nanti banyak. Dan jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak. Mungkin para malaikat mengawasi setiap salat, menghadiri setiap jemaah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, sangat mungkin. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengimani bahwa setiap salat jamaah yang kita kerjakan dihadiri, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salatul fajr. Kana Qur'anul fajr kana mashhuda, kata Allah jalla jalaluh. Salatul fajr itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para malaikat menyaksikan salat berjamaah yang dikerjakan oleh kaum muslimin, maka selesainya imam membaca walad dhalin, malaikat pun akan mengucapkan amin. Kan itu doa. Apa yang kita baca dalam sholat kita, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, aliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Doa ini semuanya. Berikanlah hidayah kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kenikmatan ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Maka imam membaca amin, makmum pun membaca amin, para malaikat pun membaca amin. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permintaan para hambamu, ya Allah kabulkanlah permintaan orang-orang yang sholat agar mereka tidak engkau sesatkan, agar mereka tidak engkau murkai. Apabila bacaan lafadz amin kita sama bersamaan dengan imam dan bersamaan dengan para malaikat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah atau yang pernah kita kerjakan. Sedikit akan saya sebutkan faedah dari ikhwati fillah yara'akumullah. Di dalam sahih al-imam muslim alaihi rahmatullah, al-imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah yang di dalamnya dikumpulkan 4-5 hadis yang berkaitan dengan at-ta'min. Bahkan beliau sallallahu alaihi atau beliau alaihi rahmatullah Imam Nawawi memberikan bab khusus dalam hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ini dengan babut ta'min, bab yang menjelaskan tentang hukum amin yang diucapkan oleh seorang al-ma'mum. Di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, pernah bersabda, idza qala ahadukum fi sholati amin, apabila salah seorang dari kalian di dalam salatnya mengucapkan amin, wal malaikatu fis sama amin, dan para malaikat yang berada di atas langit pun mengucapkan amin ketika menyaksikan salat-salat kalian, fawafaqa ihdahuma al-ukhra, dan bacaan aminnya dari Bani Adam atau jemaah-jemaah salat yang ada di bumi dan bacaan aminnya para malaikat yang ada di atas langit sama, maka Nabi SAW mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa orang yang mengucapkan amin yang sesuai, yang sama waktunya dengan malaikat-malaikat Allah akan diampuni segala yang dia kerjakan. Ini salah satu hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ya insyaallah ta'ala, yang berkaitan dengan pembahasan ini, khilaf di kalangan para ulama apakah hukum mengucapkan amin ini wajib ataukah sunnah, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Karena apabila kita meyakini bahwasanya bacaan amin di dalam salat-salat kita adalah perkara yang wajib, artinya kita menganggap orang yang tidak sempat mengerjakan atau melafadzkan amin dalam sholatnya, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Dan ada pendapat para a'immatu al-fuqaha yang berpendapat demikian. Bahkan Syekh Muhammad Ali Adam al-Tiyubi hafizahullah wara'ah berpendapat dengan pendapat demikian. Artinya wajib seorang makmum membaca amin. Akan tapi insyaallah taala akan kita nukilkan khilaf bainal fuqaha di dalam permasalahan tersebut, wallahu a'lamu bissawab. Ada satu pertanyaan untuk menutup majelis pada malam hari ini. Apabila seorang khatib di atas mimbar, dia berdoa, apakah kita juga mengangkat tangan yang biasa dikerjakan di masjid-masjid umum? Ikhwati fillah yara'akum, yang namanya mutaba'atu al-khatib ketika al-khatib sedang menjadi imam, ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan khatib yang benar apabila dia ingin memanjatkan doa pada khutbahnya telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di atas mimbarnya dengan mengisyarakan jari telunjuknya, bukan mengangkat tangan, mengisyarakan jari telunjuknya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau doa-doa yang lainnya, itu diisyaratkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke atas langit, bukan dengan sekali lagi mengandahkan, mengangkat kedua tangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapati ternyata khatib mengangkat kedua tangannya, apakah kita perlu khatib, mengikuti khatib yang mengangkat kedua tangannya tersebut? Tinggal kita bahas apakah mengangkat kedua tangan ketika khutbah Jumat, Id atau yang semisalnya, pada khutbah-khutbah yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, mengangkat kedua tangan apakah bagian dari sunnah Nabi ataukah tidak? Kalau jawabannya bagian dari sunnah Nabi, ya kita ikuti. Tapi ternyata jawabannya yang kedua, bukan bagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali tidak pernah ternukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan pada saat mengerjakan doa, melafadzkan doa-doa pada khutbah beliau, kecuali satu keadaan, pada saat beliau melakukan doa al-istisqa, meminta hujan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, bahkan tinggi, tinggi sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dinukilkan oleh sebagian sahabat beliau, lengan jubah beliau turun sampai ketiak beliau yang putih terlihat di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Saking tingginya Nabi mengangkat tangan. Dua-duanya diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa. Tapi ketika doa-doa seperti biasa yang dilakukan oleh khatib-khatib Jumat, maka Nabi hanya mengisyaratkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengambil sebuah kesimpulan, mengangkat kedua tangan pada saat khutbah Jumat bukan bahagian dari sunnah, ya kita sebagai makmum tidak mengikuti. Bahkan dalam hati kita harus mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh khatib tersebut, yang tidak perlu kita mengikuti gerakan mengangkat kedua tangan dari sang khatib. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini bisa dikiaskan pada perkara-perkara yang lainnya. Apabila misalkan seorang khatib mengerjakan perkara yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, kita tidak mengikuti. Atau mungkin seorang imam mengerjakan perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka kita pun tidak mengikuti. Seperti contoh yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang berkaitan dengan qunutul fajr, qunut sholat subuh. Itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita lihat apakah kunut subuh yang dilakukan oleh mayoritas dalam tanda kutip kaum sufiyah adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan. Kalau sunnah silahkan antum ikuti, tapi kalau antum merasakan itu bid'ah dan berpendapat dengan pendapatnya imamatus salaf itu adalah kebid'ahan, maka tidak usah diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu ya ra'akumullah.